Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala di pagi hari ini kita akan mempelajari Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Dan kita sekarang masuk pada latihan ke-6 dari pelajaran ketiga. Latihan ke-6, pelajaran ketiga, halaman 22. Iqra'il mithalain, bacalah dua contoh berikut ini. Summarbit baina kulli jumlataini fima yali musta'malan lakinna, wa'lam anna lakinna min akhawati inna. Bacalah dua contoh berikut ini. Summarbit baina kulli jumlatain, kemudian hubungkanlah, ikatlah, kaitkanlah dua jumlah setelahnya dengan menggunakan lakinna. Dengan menggunakan lakinna. Wa'lam anna lakinna min akhawati inna. Dan perlu untuk diketahui bahwa lakinna termasuk bagian dari saudaranya inna. Saudaranya inna. Nah, inna sebagaimana yang sudah kita lewati, fungsinya ialah menjadikan mubtada mansub dan nanti sebagai isim inna, kemudian khabar menjadi khabar inna dan tetap marfu, tetap marfu seperti yang sudah kita lewati pada pelajaran yang pertama. Yang bisa beramal seperti amalannya inna yang memiliki fungsi yang sama adalah akhawatuh, saudara-saudaranya. Apa saja itu, teman-temannya atau saudara-saudara inna? Yang pertama di sini, yang sebelumnya pernah ya sudah ya, la'alla, la'alla sudah. Kemudian sekarang lakinna. Berarti fungsi lakinna sama seperti inna, menasobkan mubtada yang kemudian berubah menjadi isim lakinna dan merafakkan khabar menjadi khabar lakinna. Lakinna biasa diartikan dengan tetapi. Tetapi, nah, kita baca terlebih dahulu dua contoh yang disebutkan dalam latihan ke-6. At-tullabu kasirun, al-faslu saghirun. At-tullabu, pelajar, pelajar itu banyak jumlahnya. Al-faslu saghirun, dan kelas itu kecil. Nah, dari dua jumlah atau dua kalimat ini kita beri tambahan lakinna di tengah-tengahnya. At-tullabu katsirun lakinnal fasla saghirun. Pelajar-pelajar itu banyak namun atau tetapi kelasnya kecil. Akan tetapi kelasnya kecil. Hamidun mujtahidun. Hamid seorang yang harus sungguh-sungguh. Sadiquhu kaslanu, temannya malas. Hamidun mujtahidun lakinna sadiquhu kaslanu, Hamid seorang yang rajin, seorang yang bersungguh-sungguh, tetapi temannya malas. Temannya malas. Nah, lakinna al-fasla, lakinna al-fasla, lakinna sadiqahu. Ada lakinna, berarti isim yang terletak setelahnya harus mansub, harus mansub. Taip. Langsung saja kita masuk latihan atau nomor satu. Taib, kita mulai. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Muhammadun. Bismillah. Muhammadun tawilun, Hamidun qasirun. Muhammadun tawilun lakinna Hamidan qasirun. Nah, Muhammadun tawilun lakinna Hamidan qasirun. Taib, nomor dua, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Aminatu mujtahidatun, ukhduha kaslanu. Aminatu mujtahidun lakinna ukhtaha kaslan. Naam. Aminatu mujtahidatun, mujtahidatun, lakinna ukhtaha kasla. Kasla itu bentuk muannas dari kaslanu. Kalau kaslanu itu untuk yang mudzakkar, maka muannasnya kasla. Kasla. Taib, nomor tiga, Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Ustaz, bismillah. Hadza darsu tawilun, huwa sahlun. Hadza darsu tawilun, ka'annahu sahlun. Lakinna. Lakinnahu sahlun. Naam. Hadza darsu sahlun, atau hadza darsu tawilun, lakinnahu sahlun. Pelajaran ini panjang, banyak materinya. Lakinnahu sahlun, tetapi itu mudah. Nah, nomor 4, Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Sayyarati qadimatun, hiya qawiyatun. Sayyarati qadimatun, lakinnaha qawiyatun. Nah, sayyarati qadimatun, lakinnaha qawiyatun. Taib. Nomor 5, Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Akhi mutazawijun, ana gozabun, azabun. Akhi mutazawijun, lakinna azabun. Akhi mutazawijun, saudaraku telah menikah. Ana azabun, sedangkan saya masih bujang. Akhi mutazawijun lakinna, apa kalau ketemu dengan ana, jadi lakinni atau lakinnani. Lakinnani azabun, azabun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Mulian Buton, silakan. Naam ustaz. Bismillah. Ibrahimu faqirun. Ammahu ganiyun jiddan. Ibrahimu faqirun lakinna ammahu ganiyun jiddan. Naam. Ibrahimu faqirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Ibrahim seorang yang fakir, tetapi pamannya adalah seorang yang kaya raya. Nah, Al-Akh Abu Saufa nomor 7, silakan. Ustaz, bismillah. Baituka jamilun jiddan huwa saghirun. Baituka jamilun jiddan lakinnahu saghirun. Naam. Baituka jamilun jiddan lakinnahu saghirun. Baik, nomor atau latihan ketujuh kita baca. Iqra'il mithalain thumma adkhil ka'anna 'alal jumalil atiyah ilman bi annaka anna min akhawati inna. Masukkanlah atau bacalah dua contoh berikut ini. Kemudian masukkanlah ka'anna pada jumlah-jumlah setelahnya, dan ketahuilah bahwa ka'anna min akhawati inna salah satu dari saudaranya inna. Naam. Contohnya, man hadzal fata ka'annahu akhuk. Siapa pemuda ini? Sepertinya dia adalah saudaramu. Man hadhihi tiflah ka'annaha ukhtuka. Siapa anak perempuan ini? Sepertinya dia adalah saudaramu, saudarimu. Ka'anna sama seperti inna fungsinya, menasabkan isim, yaitu isim inna atau isim ka'anna, dan merofakkan khabarnya. Merofakkan khabarnya. Nah, mubtada yang dinasabkan nanti dinamakan dengan isim. Isim, isim apa tergantung dari amilnya itu yang menasabkan. Kalau inna berarti dia isim inna. Kalau yang menyebabkan dia mansub adalah lakinna, berarti dia isim lakinna. Kalau yang menasabkan adalah ka'anna, maka dinamakan isim ka'anna. Nah, fungsinya sama seperti inna, menasabkan isim dan merafakkan khabar. Adapun artinya yang sering diterjemahkan bermakna kelihatannya atau sepertinya. Sepertinya. Baik. Langsung saja nomor 1 kita baca. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam ustaz. Huwa zamiluka ka'annahu zamiluka. Naam. Huwa zamiluka. Kalau dikasih dikasih ka'anna, maka menjadi ka'annahu zamiluka. Taib. Nomor 2, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hiya tabibatun ka'annaha tabibatun. Naam. Hiya tabibatun ka'annaha tabibatun. Nomor 3, Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Hum tullabun ka'annahum tullabun. Naam. hum tullabun. Ka'annahum tullabun. Taib, nomor 4. Silakan Pak Abu Hamam. Kalau ka'annaka anta maridun. Ka'annaka maridun. Naam. Taib berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Nomor 5. Nah, Ustaz. Huwa mudarrisun jadidun. Ka'annahu mudarrisun jadidun. Nah, huwa mudarrisun jadidun. Ka'annahu mudarrisun jadidun. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, nomor 6. Anti ukhtu Maryamu. Ka'annaki ukhtu Maryama. Ulangi, anti ukhtu Maryamu. Maryamu. Ka'annaki. Kenapa Maryamu? Afan Maryama Ustaz. Nah, Maryama. Kenapa? Kenapa dibaca Maryama? Karena sebagai mudhafun ilaih Ustaz. Nah, mudhafun ilaih. Dan Maryam isim ghairu munsharif. Nah. Ghairu munsharif. Taib, lanjut. Anta atau anti? Anti ukhtu Maryama. Ka'annaki ukhtu Maryama. Ka'annaki ukhtu Maryama. Ahsantum barakallahu fikum. Latin ke-8. Iqra' ma yali. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Ini adad dari 11 sampai adad 20. Ahada asyara taliban. Isna asyara taliban. Salasata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Samaniyata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Ishruna taliban. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya di jilid 1 kita sudah mempelajari adat dari berapa? 3 sampai 10. Dan di buku yang sebelumnya sudah kita pelajari juga adat 1 dan 2. Adat 1 dan 2 ada kaidah tersendiri. Adat 3 sampai 10 ada kaidah sendiri. Kemudian adat 11 sampai 20 ini juga memiliki ketentuan atau kaidah tersendiri. Ahada asyara 11. Isna asyara 12 sampai pada ishrun 20. Adat 11 sampai 20 kita perhatikan di sini tidak seperti adat 3 sampai 10. Adat ini ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, sampai tis'ata asyara, sampai tis'ata asyara. Itu angka-angkanya, adatnya sudah seperti satu kesatuan ya, walaupun terdiri dari dua kata tapi seperti satu kesatuan. Dan pada adat ini ada beberapa pembahasan. Kalau adatnya 11 dan 12, berarti kita rinci ini. 11 dan 12, maka antara adat dan ma'dud harus sama jenisnya. Mudzakkar, mudzakkar, muannas, muannas. 11 dan 12. 11 dan 12. Ahada asyara, isna asyara, ini adatnya. Adatnya. Ma'dudnya harus sama. Maksudnya kalau mudzakkar ya semuanya harus mudzakkar. Kalau muannas semuanya juga harus muannas. Contohnya di sini ahada asyara taliban, contoh muzakkar. Kalau contoh muannas sepertinya nanti akan ada pembahasannya tersendiri, tapi tidak mengapa untuk kita sampaikan di sini. Kalau untuk muannasnya menjadi ihda asyrata talibatan, isna asyara taliban itu untuk yang mudzakkar. Kemudian untuk yang muannas menjadi isnata asyrata talibatan. Nah, intinya 11 dan 12 antara adat dan ma'dud harus sama, sama jenisnya, sama jenisnya. Kemudian 13 sampai 19, 13 sampai 19, adat 13 sampai 19. Salasata asyara taliban, arba'ata asyara taliban. Bagian kedua dari angka atau dari adat ini sesuai dan sejenis dengan ma'dudnya, sejenis dengan ma'dudnya. Kalau ma'dud mudzakkar maka angka bagian kedua asyara itu harus mudzakkar. Kalau mu'annas harus mu'annas. Sementara bagian yang pertama, angka bagian pertama berlawanan, berlawanan. Nah, berlawanan dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar maka adat yang pertama, bagian yang pertama mu'annas. Kalau ma'dudnya mu'annas maka adat bagian yang pertama mudzakkar. Nah, contohnya di sini salasata asyara taliban. Taliban itu ma'dud mudzakkar, asyara mudzakkar, salasata muannas, salasata muannas. Berarti ini kaidah tersendiri. 13 sampai 19 asyara yang puluhannya itu menyesuaikan dengan ma'dudnya, dengan ma'dudnya. Adapun yang satuannya yang di depan, angka bagian depan, bagian yang pertama berlawanan dengan ma'dudnya, berlawanan dengan ma'dud. Nah, kemudian berkaitan dengan harokatnya, berkaitan dengan harokatnya, maka harokat adat ini tidak berubah, tidak berubah, dia tetap berharokat fathah seperti yang disebutkan di sini, atau nanti diistilahkan dengan mabni, diistilahkan dengan mabni, artinya tetap tidak mengalami perubahan, tidak mengalami perubahan. Nah, angka berapa? Yaitu angka 13 sampai 19. Salah sata. Kalau dia di depan atau dia harus marfu atau harus mungkin sebagai mubtada'nya atau khobarnya, tetap saja dibaca dengan fathah. Salah sata asyara, khomsata asyara. Nah, berbeda dengan bilangan isna asyara dan isnatai asyara, itu nanti ada bab tersendiri. Kemudian adat 20, adat 20 ishruna ini berlaku untuk yang mudzakkar dan muannas, berlaku untuk mudzakkar dan muannas. Ishruna taliban, ishruna talibatan. Setelah itu yang terakhir ma'dudnya, ma'dudnya taliban, harus berupa isim mufrad, mufrad nakirah dan mansub, mufrad nakirah dan mansub. Nah, nanti diistilahkan atau disebut sebagai tamyiznya. Al-muhim di sini kaidahnya ma'dud dari 11 sampai 20 harus berupa isim mufrad nakirah dan mansub, dan mansub. Nah, itu saja materi yang berkaitan dengan adat ma'dud 11 sampai 20. 11 sampai 20, berarti 11-12 ada kaidah tersendiri ya. Kemudian 13 sampai 19 ada kaidah sendiri, lalu 20 juga ada. 20 ishruna berlaku untuk mudzakkar dan muannas ma'dudnya. Kemudian harakatnya atau i'rabnya nanti berubah-ubah, berubah-ubah. Ishrina bisa, ishrina tergantung kata yang terletak sebelumnya. Di sini contohkan ishruna marfu, marfu sama seperti atau dihukumi, diikutkan seperti jamak mudzakkar salim. Ishruna. Taib. Untuk latihan 9 insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang tadi kita baca, silakan kalau ada. Yang tadi Aisruna tulaban bisa jadi buat mu'anas. Iya, mudzakkar dan unata atau kenapa? Jadi isrunata atau isruna pendapat tulaban. Bentar, kurang jelas pertanyaannya. Untuk yang 20 kan isruna tulaban bisa itu mudzakkarnya. Untuk mu'anasnya, mu'anasnya tinggal diganti mu'anas ma'dudnya itu. Ishruna taliban itu laki-laki mudzakkar. Kalau mu'anas ma'dudnya kita ubah menjadi mu'anas. Ishruna talibatan, ishruna talibatan, ishruna waladan, ishruna bintan. Jadi ma'dudnya yang mudzakkar atau ma'dudnya mu'anas tetap adatnya itu ishrun. Tidak ada perubahan pada adat isrun. Gitu, Akhabu Khadijah. Naam, Ustaz. Naam, wa'adzakullah. Tapi ada yang lain? Matat. Naam, silakan Akhabu Syifa. Mungkin untuk dikoreksi anak ya, Tad, yang anak pahami, angka 11 sampai 19 berarti ma'dud harus isi mufrad, nakirah dan mansub ya Tad, kecuali yang 20 ya Tad, atau gimana? Kecuali yang apa? Yang 20 bisa contoh kayak seperti contoh isruna toliban atau isruna tolibatan gitu Tad. Nah, ya itu berlaku untuk isrun, isrun untuk mudzakkar dan mu'annas. Kalau 11 tadi 11-12 ada kaidah sendiri. Ya, 11-12 menyesuaikan adat dan ma'dudnya harus sejenis. Harus sejenis mudzakkar, mudzakkar, mu'annas, mu'annas. Kalau 13 sampai 19 asyaronya harus sama jenisnya dengan ma'dud. Kalau ma'dud mudzakkar berarti asyara. Kalau ma'dudnya mu'annas berarti asyrota mu'annas. Lalu angka yang pertamanya berlawanan, berlawanan. Nah, kalau isrun sama semuanya untuk mudzakkar dan mu'annas. Nah, demikian. Baik, ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan.